Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah, aku janji akan selalu sayang sama kamu. Kau ucap dulu, kau berjanji untuk setia sampai maut memisahkan kita. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku sayang, kamu gak makan? Semua cintamu hanya untukku. Ya udah, aku bayar dulu ya. Rela, kau bagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi cintamu, kemana janji itu kau sakit ini, karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Never forget you. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit.